بسم الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد halaman 110 ya halaman 110 hadis min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara baiknya Islam seseorang, kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat bagi dia. Nah, kalau main sepeda ada manfaatnya, alhamdulillah. Ya, olahraga ya. Yang enggak ada manfaatnya catur. Main PS. Main apa lagi? Masa udah aki-aki main PS? Gak kebayang sih saya kalau Pak Majid main PS. Nah, sampai kepada penjelasan Syaikh Shalal Fauzan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini diantara baiknya Islam seseorang, tanda kebaikan dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya, fadal, Pak Ahmad, gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni. Wa mimma yanqusu dinul insani annahu yatadakhalu fi ma laisa min syu'unihi wa ma laisa min ikhtisasihi. Wa lam yuwakkal ilaihi la min nahiyati syar'i wala min nahiyati al-qalbi bal ladzi yanbaghi 'alal insani ay ya'taniya bi dinihi wa la ya'tani bima laysa lahu fihi fa'idatun aw laysa mukallafan bil bahsi fihi fa bidzalika yastarihu wa yarihu an-nasu aidan falau anna an-nasa salaku hadzal masaliki maslaka hadzal maslaka al-alimah lamnya itu lam jawab lau. Oh, lau ya. Kan ada lau. Falau anna. Dari itu kan? Hah? Dari depannya. Mana? Di hasolah. Hasolah enggak ada alif. Bukannya al-alwa'im itu. Al-wi'am. Al-wi'am. Wi'am. La hasolah al-wi'am. Wi'am fa'il dari hasolah. Lahasolal bi'amu wal wafahu wifak wifahu wal mahabbatu. Baik, coba. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala qawluhu tarkuhu ma la ya'ni. Sabda Nabi diantara baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat bagi dia. Ya. Wa mimma diantara hal yang yunkisu dinal insan, ya, yang apa namanya mengurangi agama seseorang, annahu yatadakhalu fi ma laisa min syu'uni, dia ikut campur dalam hal yang bukan urusan dia, ya, bukan wewenang dia, wa ma laisa min ikhtisasihi, dan dia bukan ahlinya, spesialis di situ, dia bukan takhusus di situ, dia ikut campur. Walam yukal ini, dan dia pun tidak diserahkan tugas untuk, ya, membahas ini, bukan tugas dia. La min nahiyati syar'i wala min nahiyatil khalq. Ya. Bukan ditinjau dari sisi syariat atau dari sisi apa namanya khalq. Ya. Dari sisi ya hamba-hamba, orang-orang pun enggak nyuruh dia. Syariat pun juga enggak memerintahkan dia. Ya, artinya sama sekali bukan urusan dia. Palatian bagi alal insan ayatannya bidinih. Ya, maka yang sepatutnya bagi seseorang lakukan ialah dia mesti memperhatikan agamanya. Ya, wala ya'tani bima laisa lahu fihi faidatun. Ya, jangan dia malah memberikan perhatian fokus dia pada hal-hal yang enggak ada faedahnya. Aulaisa mukallafan bil bahsi fi, atau yang dia tidak mukallaf, dia tidak diberikan beban untuk membahasnya. Ya. Wa bidzalika, kalau demikian, yastarihu wa yarihun nas aidan. Maka orang-orang akan istirahat dan nyaman dari dia juga. Karena kalau dia sibuk berkicau melalui mulut dia atau melalui akun medsos dia di Facebook, Instagram, Twitter, ya. Dia sibuk berbicara yang bukan wewenang dia, dia pun enggak ahli di situ. Itu malah bikin kacau. Ya, malah bikin kacau. Nah, walau annan nasa salaku hadal maslakal azima, seandainya orang-orang menempuh jalan yang agung ini, yaitu tidak ikut curu campur, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia, lahasolal wi'am, maka akan didapatkanlah wi'am, persatuan, wal wifaku, keharmonisan, wal mahabbatu, ya, kecintaan, saling cinta diantara manusia. Namun ini kacau ketika ada sesuatu yang gak beres. Ya. Contoh dalam kehidupan keseharian kita di dunia nyata, bukan di dunia maya. Ya. Ibu-ibu yang membahas sesuatu yang bukan urusan dia. Ya. Urusan orang lain, rumah tangga orang lain, dibahas sama ibu-ibu. Merumpi. Merumpi. Ya. Padahal mereka itu enggak ditugaskan untuk membahas. Tidak pula dari sisi syariat diperkenankan. Kan begitu. Nah, yang ada ialah fitnah. Ya. Membicarakan keburukan orang, ghibah, namimah, fitnah. Udah keburukan numpuk semua di situ. Ya. Makanya ummahat itu kalau mereka enggak sibuk belajar dan mengajar, enggak sibuk dengan urusan di rumah, urusan suami, rumah anak-anaknya, dia akan sibuk urusan beginian. Udah itu aja. Rumusnya begitu, itu ummahat. Betapa banyak ummahat yang ya saling tikai, berantem ya, gara-gara begini. Padahal di rumah dia sibuk urusan anak-anaknya, rumahnya, suaminya. Nah, udah sibuk di situ. Ya, terus kalaupun dia sudah beresin ini, dia sibuk lagi belajar. Belajar atau dia ngajar, udah selesai. Dia akan selamat. Tapi kalau orang yang udah enggak ada kerjaan, bingung juga ngapain lagi, akhirnya masuk sini. Urusan rumah, urusan anak, urusan suami beres. Tapi dia enggak belajar, enggak ngajar. Ah, udah akhirnya dia ngurusin yang lain. Ngegibah, namimah, fitnah, udah itu aja. Ya, barakallahu fiik. Tajassus. Ah, udah. Itu aja deh. Ini muskilah. Ya. Lanjut berikutnya. Sini Pak Rafi'i. Walakin Furuliyin. Furuliyin itu orang-orang yang kepo. Apa bahasa resminya? Orang-orang yang mau turut campur gitu loh. Kalau bahasa saya orang-orang yang kepo. Rese. Yang kepo. Ya, lanjut para B. Di Asia A, Khairul Munsharif. Aisyah binti Sosi. Aisyah mengalahkan Delmasi Bila. Aisyah lalu asalatan. Asilatan. Asilatan, asilatan. Ayat dari ayat. Nisru al-Mahsi. Bil-Waqai. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, lakin yati ba'dul quduliyin. Namun akhirnya, namun ya, datang sebagian orang-orang yang kepo, orang-orang yang pengen tahu urusan orang lain. Ya tadakhalu fi asya', mereka tercampur dalam beberapa hal laisat min ikhtisasihi, yang bukan bagian dari ya kekhususan dia, artinya bukan bagian dari keahlian dia, ya dia enggak mutakhasis di situ. Ya, mutakhasis dia kalau ummahat ya urusan rumah, urusan suami, urusan anak. Kalau dia belajar tahsin, belajar bahasa Arab, ya dia di situ. Ya, lagi ngaji tematik, ya udah di situ. Nah. Adapun kepo terhadap urusan orang lain, nah itu bukan ikhtisos dia. Saya sebut ummahat ya karena terjadinya begitu. Nah. Hah? Ya. Karena banyak begitu ya ummahat. Coba Abu Aqila ta'adud, pasti yang ribut ummahat. Kalau bapak-bapak seneng, yang ribut ummahat. Kalau cuman ribut aja nggak masalah, ya nggak masalah ribut aja. Ribut aslinya khawatir gitu, jangan sampai suaminya ketularan. Tapi nanti ada fitnah, gibah, namimah di situ. Kok tahu? Ya tahu. Oh iya, gitu Abu Aqila. Berarti? Gitu. Jadi jangan berarti nggak perlu khawatir ya. Tuh gitu Abu Aqila. Walisa mukallafan bil bahsi fiha. Dia pun nggak mukallaf dibebankan untuk membahasnya. Wais alu asilatan kasiratan layah taju ilaiha. Dia pun banyak bertanya yang tidak dia butuhkan. Semisal membahas fil waqa'i ya apa namanya realita fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, wal hawadis kejadian-kejadian allati waqa'at yang terjadi saat ini. Ya. Kalau memang dia memiliki peran untuk membahas silakan, atau dia dikhawatirkan terkena dampak silakan. Tapi kalau enggak ada sama sekali enggak perlu. Ya. Wa huwa laisa muahhalan aw laisa mukallaf. Ya. Nah, dia pun bukan orang yang ahli di situ, dan dia pun bukan orang yang dibebankan untuk membahas itu. Imma anna laisa muahhalan li idraki ahkamiha aw maqasidiha. Bisa jadi karena dia memang bukan orang yang ahli untuk mengetahui hukum-hukum dan tujuan-tujuannya. Atau dia bukan ahli, atau dia mungkin bisa ahli, lakinnahu ghairu mukallafin. Namun dia enggak dibebankan bi hadis syekh. Ya. Dia tidak diberi tugas dalam permasalahan ini sedikit pun. Wa kana dzalika syai'un khassan bi ahli al-haddi wal 'aqdi. Ya, hal itu merupakan tugas dari ahlul haddi wal 'aqdi. Orang yang ahli dan yang berhak. Ya, bukan dia. Nah, barakallahu fikum. Ya. Terus lanjut di sini. Ya. Bu Aqila. Balbalah. Madam. Kemudian kata Syekh, "Wa min dzalika ma yaduru min asy-syabab baina asy-syabab." Di antaranya ialah yang terjadi di antara para pemuda. Wa baina katsirin minan nas, dan banyak orang fil majalis min tanawuli umurin. Ya, dalam berbagai majelis, dalam berbagai pertemuan yang di situ membahas, membicarakan tentang ya, berbagai hal perkara yang tahdusu, yang terjadi. Wa tahtaju ila nadarin min qibali ulatil umur wal ulama wa ahli syan. Ya. Dan sebenarnya itu membutuhkan nazar, membutuhkan kepada penelitian, ya, pandangan yang utuh dari sisi ulatul umur, para pemimpin, para ulama, dan orang-orang yang ahli di situ, pakarnya. Ya. Hey. Summa yatadakhalu fiha man la yuhsinuha. Kemudian ada orang yang enggak berhak, enggak, yang dia tidak memiliki kecakapan di situ, ikut campur. Walaysa mukallafan bidukhul fiha, dia pun tidak dibebankan untuk ikut campur di situ. Wadukhul fiha yufdi ila hudusin balbalatin, hudusi balbalatin wasu'i fahmin. Ya, ikut campur di situ hanya akan menghantarkan ya kepada kejadian, ya, kepada fenomena kekacauan, dan nanti akhirnya malah salah paham. Ya, au yusyi'u mahdhura al-mahdhura al-mahdhura bainan nas. Atau dia malah membuat rumor yang berbahaya, menyebarkan yang sesuatu hal yang berbahaya di tengah masyarakat. Bahkan al-mafrud, padahal yang wajib bagi dia adalah, yang diwajibkan bagi dia adalah anjas apa? Anjastura, agar dia menutupi hal ini. Ya. Atau anjustar juga boleh. Yang wajib adalah hal ini ditutup begitu. Ya. Allah Taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amri awil khaufi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya, ai nasyru, menyebarkannya. Walau raddu ila rasul, seandainya mereka kembalikan hal itu kepada rasul, ai raddu ila rasul fi hayati warad ar-raddu ila syakhs ilaihi syakhsiyah. Mengembalikan kepada rasul ketika beliau masih hidup, ia dikembalikan kepada diri beliau. Amma ba'da wafatihi, adapun setelah beliau wafat, fa innar radda yakunu ila sunnati. Maka mengembalikan permasalahannya kepada sunnah beliau. Ya, wa hadza min sya'nil ulama. Kalau begitu, ini adalah urusannya para ulama. Alladzina yuhsinuna ar-radda ila sunnatir rasul. Ya. Tapi mereka itu yang dapat mengembalikan permasalahannya kepada rasul, yaitu kepada sunnah rasul. Wa ulil amri minhum, dan kepada ulil amri mereka. Ya. Ulil amri itu siapa sih? Kata Syaikh bin Baz, ada tiga kriteria. Ya. Innama, yaitu yang berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, yang mengilzam rakyatnya untuk berhukum dengan hukum Allah. Yang ketiga, yang menghukum, memberikan sanksi kepada siapa saja yang menyelisihi hukum Allah. Nah, itu ulil amri. Syekh bin Baz mengatakan di Subulu Salam. Ya. Asy-Syaukani di Fathul Qadir juga menyatakan demikian. Nah. Tadi. Mana lagi tadi? Ya. Minal ulama, itu dikembalikan kepada kalangan ulama, ya, pada para pemimpin, penguasa, ya, para penguasa, washabi siyasah, ya, para politikus, alladzina yumarisuna hadhihi al-asya, yang mereka memang berwenang menangani hal ini, ya, dalam masalah-masalah tersebut, dan mereka akan mengerahkan pikiran, yasduruna fiha ra'yin, mengerahkan pikiran mereka, pendapat mereka. Wa yakunu litadakhulihim fiha faidatun wa hululun. Sehingga turut campurnya mereka ini akan membawa, akan menghantar apa, akan terdapat faedah, ya, dan jalan keluar dari masalah. ya, ada faedahnya, ada solusi. Kalau tercampurnya para ulama, ya. Ayy barakallahu fikum. Misal apa yang ramai ini terbaru, Omnibus Law ya, RUU Cipta Kerja. Ya, para ulama memandang dari sisi syariat, para pakar memandang dari sisi keahlian mereka. Nah, ini akan dapat faedah gitu. Dapat faedah. Nah, ternyata pakar hukum misalnya, ya, pakar bidang ketenaga kerjaan memandang ini enggak sesuai ya dengan sesuatu yang telah baku dan seterusnya. Nah, itu kita bisa dapat faedah. Ya. Terus lanjut sini Pak Majid, amal insan. Wayadda'i baik. Amal insan al-adi, adapun orang biasa, bukan orang yang memiliki kewenangan. Ya, al-insan al-adi, laisa laha, yang dia bukan ahli di situ, ya, bukan pula mukallaf, tidak pula dibebankan di situ untuk membahasnya. Fa inna dukhulahu fiha, maka masuknya, tercampurnya mereka ke dalam urusan itu, yubsiduha, malah membuat kacau rusak, enggak memberikan solusi, malah polusi. Ya. Wayahdutsu at-tashkik, malah akan menimbulkan apa? At-tashkik. Ya. Malah menimbulkan at-tashkik. Ya. Melahirkan keraguan bainan nas fi aqwali ahli ilmi. Menimbulkan keraguan di tengah masyarakat, ragu masyarakat terhadap ucapan para ulama. Ya. Wa ahli ra'yi wa ahli masyurah. Ragu terhadap para ahli ra'yi, orang-orang cendekiawan di situ, dan ahli musyawarah, dewan musyawarah di situ. Musyawarah di sini maksudnya musyawarah yang ada di pemerintahan, bukan DPR ya. Tapi karena kalau DPR musyawarah itu bukan berlandaskan musyawarah syariah, ya, itu musyawarah ya taghutiyah, bukan musyawarah syariah. Itu musyawarah taghutiyah, sama sekali bukan musyawarah syariah. Ya, lihat yang diputuskan apa? Yang diputuskan keputusan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat. Nah, itu bukan undang musyawarah syariat, walaupun namanya MPR musyawarah. Ya, itu musyawarah yang menghasilkan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat. Itu musyawarah taghutiyah, bukan musyawarah syariah. Jangan bangga punya rekan teman anggota DPR, nggak ada kebanggaan sedikit pun. Mereka ini terancam ya. Dengan apa? Dengan kekufuran ketika mereka melahirkan, menelurkan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah, melawan hukum Allah. Nggak ada kebanggaan sedikit pun jadi anggota DPR, MPR. Ya, na'udzubillah. Justru kita berlindung kepada Allah supaya tidak jadi anggota DPR. Emangnya siapa juga? Apa juga yang mau nyalek, yang mau nyalenin siapa gitu? Ya. Tapi waqad yaqulu bi ahli al-'ilm wa ulati al-umur. Lalu dia membicarakan tentang para ulama, membicarakan keburukan para ulama dan para ulatul umur. Ulatul umur tadi yang disebutnya Syekh bin Baz. Ulatul umur, Wayadai annaha annahum la yusinuna aw annahum wa annahum, dan mereka mengklaim para ulama itu enggak becus. Walau ulama mereka begini begitu. Wa yusyi'u dzalika bainan nas, mereka menyebarkan rumor tersebut di tengah masyarakat. Kama huwa al-waqi' wal 'an, sebagaimana itulah yang terjadi saat ini. Wa hadza min naqsid dinil insan, ini termasuk di antara kurangnya, bentuk kurangnya agama seseorang. Karena Nabi menyatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara baiknya Islam seseorang dia mengembalikan perkara, ya, dia apa namanya? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Ya. Nah, Abdul, berikutnya lagi. Pak Yusuf. Mafsadatan. Fa'ala al-muslimin ayyadadakara hadha al-haditha wa ayyad'alahu minhajan lahu fi hayatihi. Fama kana ya'nihi wa huwa mukallafun bihi. Wa yusinu dukhula. Wa yusinu dukhula bihi. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى دُخُولِهِ فِيهِ مَنْفَعَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَدَخَّلَ وَمَا كَانَ لَا يُفْسِدُ أَوْ لَا يُجْدِي دُخُولَهُ فِيهِ وَلَيْسَ مُكَلَّفًا أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ وَلَيْسَ مِنْ شُؤُونِ فَعَلَيْهِ Fa'alaihi tajannubahu. Alaihi itu kan isim fi'il amr. Fa'alaihi tajannubahu. Yuballighu al-mas'ulina wa ahlal ilmi. Wa ahlal ilmi bima yahdisu. Bima yahdusu wa bima yaltamisu lahu al-ulula. Fayakuna mujarrada nasihin. Wa yaruddu al-umura ila ahliha. Naam. Qala ta'ala wa yaruddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimatul ladina yastanbidunahu minhum. Fayaruddu al-amra ila ahli. Amma huwa fala yatadakhalu fihi bihukmin wa huwa laysa min su'uni wa laysa litadakhulihi fihi waridatan. Nah. Ya, fayajibu alal insan, maka wajib bagi seseorang ayya khafa ala dini, dia mesti wajib mengkhawatirkan keselamatan agama dia. Ya, kalau dia ikut campur dalam hal yang tidak atau bukan wewenang dia. Ya. Fala yadkhulu fi syai'in laisa min wara'ihi maslahatun. Jangan dia masuk ke dalam sebuah hal yang tidak di dalam itu tidak terdapat maslahat, wala lahu wala ghairi. Tidak ada maslahat untuk dia maupun untuk orang lain. Ya. Bal yakunu mafsadatan, bahkan hanya menjadi mafsadah, kerusakan buat dia. Fa'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim ayatadzakkara hadzal haditsa, untuk mengingat-ingat hadis ini. Wa ayyaj'alahu minhajan lahu fi hayati, dan dia jadikan hadis ini sebagai manhaj ya buat dia dalam kehidupan dia. Fa makana yani wa huwa mukallafun bih yusinud dukhul fi, ya maka kalau memang itu bermanfaat buat dia ya, dan dia dibebankan dalam hal itu dan dia pun bisa masuk ke dalam hal itu, ya tarattabu ala dukhulihi fihi manfaatun, dan kalau dia ikut campur dalam itu akan mendatangkan manfaat, alaihi ayatadakhala, maka dia mesti masuk ke situ, ikut campur silakan. Wa makana la yasinu aw la yajdi dukhulahu fihi, atau kalau memang di situ dia tidak ya apa namanya tidak dapat melakukannya karena tidak memiliki kecakapan dan tidak bermanfaat masuknya dia ke dalam itu, walaysa mukallafan ayadkhula fihi, dia pun juga tidak dibebankan untuk masuk ke situ, walaysa min syu'unihi, bukan urusan dia, fa'alaihi tajannubah, maka dia mesti menjauhi hal ini kaidahnya. Wa idza kana yuridu khairan fa innahu yuballighul mas'ulin, kalau memang dia menginginkan kebaikan maka dia sampaikan kepada orang yang bertanggung jawab, wa ahlul ilm, kepada para ulama, bima yahdus ya tentang sebuah kejadian tadi ya, wa bima yaltamisu lahu alhulula, dan dia mencari jalan keluar terkait hal ini, fayakuna mujarradan nasihin, maka dia cukup menjadi seorang penasehat. Penasehat bagi Allah itu maksudnya menjalankan, memurnikan ya amal ya, mengimani nasihat pada Allah itu. Ingat hadis keberapa itu? Hadis ke 6 ya. Apa nasihat, makna nasihat pada Allah? Min husnil islami mar'i ya, apa? Ad-dinu nasiha liman qala lillahi wa li rasuli ya. Ya, lu lihat di halaman 85 ya. Makna an-nusuh maksudnya adalah al-khulus, memurnikan ya. Maka kalau dimaksudkan ya nasihat kepada Allah, bukan kasih nasihat kepada Allah kayak gitu, bukan ya, barakallahu fikum ya. Maksudnya kalau agamin dan nasihat ya, nasihat pada Allah berarti apa? Seorang muslim memurnikan ketaatan dia, kehambaan dia kepada Allah, itu maksudnya. Ya. Bukannya dia memberi nasihat, yang nasihat secara bahasa kita bukan demikian. Nah. Ya, dia memurnikan ketaatan pada Allah, dia menjalankan semua wajangan-wajangan Rasul, dia menjalankan hak-hak kaum muslimin ya, dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Wa yurdu al-umura, dia mengembalikan perkara ini kepada yang berhaknya. Allah Ta'ala berfirman, walau radduhu ila rasul wa ila al-ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan urusan mereka kepada Rasulullah dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan mengetahuinya dari mereka. Ya. Wa yaruddu al-amra ila ahlih, dia kembalikan hal tersebut kepada ahlinya. Ya. Amma huwa, adapun diri dia yang enggak punya keahlian, fala yatadakhal fihi bihukmin, maka jangan dia itu campur dalam menetapkan hukum, wa laisa min syu'unih, dan itu bukan bagian tugas dia, bukan urusan dia. Wa laisa litadakhulihi fihi faidatun, terus campurnya dia pun juga enggak ada faedahnya. Ya. Betul, Pak Ahmad. Hadza hadisun 'azimun wa manhajun qawimun. Law sarra 'alayhi kullu muslimin liqatala fi dzalika al-khairu al-kathiru. Wa al-halatil masyaqu wa ta'alafatil qulubu wa ta'awana wa ta'alafa wa ta'alafa. Itu kan ta'alafa gitu. Wa ta'alafatil qulubu. Wa ta'alafatil qulubu wa ta'awana al-muslimuna fi ma bainahum. Lakin idza sarat al-amru al-umuru fawda. Fawda wa kullun yatazawwaru fi ma la ya'ni. Fa qad fi dhalika al-fasadu wash-sharr. Wa ada musikoti. Ya. Sikoti. Wa ada musikoti bi ahlil khalli wal aqsi al mas'ulina. Cuma tandasil fawadho. Fawadho bainan nasi. Fahada huwa waqinu kasirin minan nasi al-yawma. Tadi dulu hatta bin masyair ilmi as-sohbati alladhi layak menuduh. Layuh sinu. Layuh sinu duhula biha illa ibarul damai wal a'imati. Tadi dulu sihor kundabi al-muta'alimina yadadah faduna biha. Wajukhinduna, wajukhtarimuna, wajukhtuna ibarul ilmi wa bibuli basiratin. Fayajibu ayat tahita hadal hadisu min hadan amaslahan dikulli muslimin muta'alliman kana awu jahilah. Bahada hadisun azimun, maka hadis ini adalah hadis yang agung. Wa manhajun qawimun, hadis ini adalah manhaj yang qawim, jalan yang kokoh. La usara alaih kullu muslimin, seandainya seorang muslim berjalan di atasnya, la hasala fi dzalikal khairul katsir, maka akan didapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, enggak ikut campur dalam urusan orang. Wan halatul masyakil. Ya. Nah, masyakil, berbagai problem akan terpecahkan. Wa ta'ala fatil qulub, qalbu-qalbu akan bersatu. Wa ta'awanal muslimun fi ma bainahum. Kaum muslimun saling tolong-menolong. Namun apabila perkara tersebut faudo, ya, menjadi kacau, ya, menjadi kacau, ya. Lakin idza saratil umuru faudo, apabila sebuah apa perkara hal-hal tersebut jadi kacau, kulun, maka setiap orang yang tadakhalu bima la ya'ni, semua orang yang akan ikut campur masuk ke dalam hal-hal yang enggak bermanfaat buat dia, maka akan terjadi apa? Fasad, kerusakan, syar, keburukan. Ikhtilafu ra'i, berbedanya pendapat, ya, ya, apalagi tidak percaya lagi kepada para ahlil ahadi, ahlil halli wal aqd, ya, kepada orang-orang yang berhak di situ, tidak percaya lagi kepada para penanggung jawab, yang tersebar hanyalah bah paudo, kekacauan di tengah masyarakat, dan ini terjadi di banyak orang hari ini. Ya, kata Syekh tajiduhum, maka Anda pendapati mereka. Hatta pada permasalahan-permasalahan ilmu yang sobah, yang berat, yang susah, yang rumit, ya, yang tidak dapat masuk ke dalamnya kecuali kibar ulama dan para imam, ternyata Anda dapati sigor tulab, para tolib-tolib yang ya, ecek-ecek, yang junior, pemula, ternyata turut campur, yang muta'alimin, ternyata turut campur di situ. Subhanallah. Ya. Dia menghalalkan, mengharamkan. Wa yaftun, dia berfatwa tanpa ilmu. Ya. Tanpa basiroh. Subhanallah. Ya. Nah, ini luar biasa ya. Maka wajib an yattakhidha hadzal hadis. Ya. An yattakhidha hadzal haditsa minhajan. Maka wajib menjadikan hadis ini itu di sini didomahkan ya, difathahkan yang benar. Ya, an yattakhidha hadzal haditsa minhajan wa maslakan. Dia menjadikan hadis ini sebagai manhajan, sebagai manhaj, maslakan, sebagai jalan bagi setiap muslim. Ya, apakah dia pembelajar atau orang jahil sekalipun. Baik. Ya. Barakallahu fiik.